anaman, anaman, analaulaku, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum, man anaman, ana. Man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana. Kaifa ma ahwakum, man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi, jaga guru kami, kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang darimu syaikhona. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum.